السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita teruskan hadis nomor 2. وعن أم المؤمنين، dari أم المؤمنين، ibunya orang-orang mukmin. Ini adalah gelar bagi para istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi mendapat gelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, dan haram dinikah oleh siapapun jandanya. Maka istri Nabi adalah ibarat ibu mereka. Dari sini bahwa sebagian orang menyatakan bolehnya perempuan pergi haji tanpa mahram dengan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha pernah pergi haji ke Mekah tanpa mahram. Ini keliru, karena Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin, berarti seluruh orang mukmin yang ikut haji adalah mahram beliau. Mahram beliau, ya. Maka bahwa perempuan itu tidak boleh pergi keluar kota, musafir, termasuk haji umrah tanpa mahram, ini adalah qat'i, tidak ada tawar menawar haram, ya. Ini perlu diulang-ulang terus, karena penyelenggara-penyelenggara haji menginjak-injak sabda Nabi ini demi fulus, demi uang. Perempuan-perempuan yang mendaftar kepada mereka tanpa mahram diterima, bahkan mereka membohongi pemerintah Saudi, membohongi Allah Rabbul Alamin, yaitu menjadikan laki-laki tertentu sebagai mahramnya, ya. Karena pemerintah Saudi tidak mau menerima perempuan-perempuan dari negeri-negeri manapun tanpa disertai keterangan mahramnya siapa, ya. Maka sekali lagi, hadis tentang Aisyah radhiyallahu anha berhaji tanpa mahram tidak bisa dijadikan hujjah, karena Aisyah adalah ibunya orang-orang mukmin. Maka semua orang-orang mukmin yang bersama beliau adalah mahramnya. Beda dengan perempuan-perempuan selain ummul mukminin. Ummi Abdullah, gelarnya adalah Ummu Abdullah. Ummu Abdullah ini kunyah, bukan nama. Ya. Namanya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Abdullah ini kunyahnya, panggilannya. Ya. Ummu Abdullah ini artinya ibunya Abdullah. Padahal, apakah Aisyah punya anak? Aisyah tidak punya anak, tetapi berkunya Abdullah. Anaknya siapa? Anaknya Asma. Asma apanya Aisyah? Saudara perempuan, sama-sama anaknya Abu Bakar. Nah, dari sini kita tahu bahwa boleh berkunyah dari keponakan. Boleh berkunyah dari keponakan. Karena Abdullah ini keponakan Aisyah. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam. Yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Seorang penguasa yang sangat zalim waktu itu. Ya, cucunya Abu Bakar ini, Abdullah bin Zubair, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Salah seorang penguasa di zaman Bani Umayyah. Kalau punya anak, maka lazimnya berkunyah dari anaknya sendiri. dan diambil anak yang tertua. Sebagaimana ada seseorang yang namanya Abul Hatam. Abul Hatam ini bapaknya hukum. Ya, Nabi enggak suka nama seperti itu. Karena Nabi enggak suka nama-nama yang gulu. Nama-nama yang melampaui batas. Ya. Seperti mataharinya agama. Ini melampaui batas ini nama ini gulu. Ya, mataharinya agama. Apa bahasa Arabnya? Ya, Syamsuddin. Ya. Bulannya agama. Ya, bulannya agama. Ini melampaui batas. Siapa? Komaruddin. Ya. Pedangnya agama. Ya, Saifuddin. Ini hulu. Ya, Allah dan Rasul enggak suka. Enggak suka. Imam Nawawi diberi gelar Muhyiddin oleh para jamaahnya, para muridnya, para sahabatnya, karena sebagai orang yang menghidupkan agama ini, Muhyiddin. Imam Nawawi enggak suka nama itu. Enggak suka. Bahkan muhaddis besar Rabbatini, ya, Nasiruddin Al-Bali, beliau enggak suka nama itu, Nasiruddin. Tapi bagaimana sudah dikasih nama oleh orang tuanya seperti itu. Ya, maka beliau lebih suka dengan kunyahnya Abu Abdurrahman. Ya. Jadi dalam nama ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Ada nama yang menyedihkan, ya. Ini pun Nabi enggak suka. Ada orang datang kepada Nabi, siapa namamu? Al-Aziz, ya, lemah, apes. Ya. Nabi enggak, anta sahal. Engkau ini muda, ya. Nama kamu Sahal. Sahal ini muda. Ah, Nabi, kebiasaan Nabi mengganti nama orang-orang yang memang namanya bermasalah, ya. Terlalu menyedihkan, merendahkan, atau terlalu meninggikan. Nah, ini jangan. Ya, ambil nama-nama yang nama itu enggak harus ada artinya. Abu Bakar artinya apa? Umar artinya apa? Ya, Utsman artinya apa? Enggak ada artinya. Ibrahim artinya apa? Nama enggak harus ada artinya. Ya. Enggak harus cari kamus bikin nama itu. Contoh nama-nama para nabi, nama-nama para sahabat, nama-nama orang soleh. Ya. Luqman misalnya. Ah, begitu. Enggak harus punya arti. Ya, punya arti juga enggak apa-apa. Tapi jangan yang gulu sifatnya, melampaui batas. Karena Allah dan Rasulnya enggak suka yang melampaui batas. Nah, ada orang datang kepada Nabi, namanya siapa? Abul Hatam. Abu Hatam ini bapaknya hukum. Ya, padahal Abu Hatam ini siapa? Bapaknya para hukum, pembikin hukum, pemutus hukum, Allah Rabbul Alamin. Nah, maka Nabi balik bertanya, kamu punya nama? Punya anak? Ya, anakku tiga. Siapa yang paling besar? Surai. Kata Nabi, anta Abu Surai. Jangan Abu Hatam, Abu Surai. Ya, Abu Surai, bukan Abu Hatam. Ya, dari sini kita tahu bahwa yang lazim bahwa kunyah ini dari anak dan anak yang tertua. Walaupun anak yang tertua ini perempuan, enggak apa-apa. Kalau perempuan Ummu, kalau laki-laki Abu. Ya, seorang suami Abu. Seorang istri Ummu. Seperti Aisyah Ummu Abdillah. Qala Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yazu jaisun al-Ka'bah. Akan ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Ini belum terjadi. Karena sesuai dengan catatan sejarah yang ditulis oleh sejarawan-sejarawan terkenal dalam Islam seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Ibnu Athir dalam kitab Al-Kamil, dalam Bidayah wan Nihayah, kitab sejarah besar, 8 jilid besar. Ya. Sejarah ini dari Bidayah wan Nihayah, dari awal sampai akhir, dari mulai Adam diciptakan terus sampai zaman hidupnya beliau, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini murid kecil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kira-kira 700 sekian hijrah. Ya. Oh, sejarah di situ. Nah, di situ disebutkan sejarah yang bertanggung jawab. Saya sebut bertanggung jawab karena apa? Dengan sanad. Jadi yang cerita ini siapa? Yang cerita ini dapat dari mana? Dari mana? Dari mana? Adapun sejarah tentang Napoleon Bonaparte misalnya, enggak ada sanadnya. Ya, orang mau tulis apa gimana? Enggak ada sanad. Ya, sejarah tentang Wali Songo enggak ada sanad. Tapi sejarah yang ditulis oleh para imam ini ada sanadnya. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dan fulan diselidiki ketikohannya. Iya, kedobitannya. Iya, kepercayaannya. Yazu Jaisun Al-Ka'bah, akan ada kelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Sekali lagi, ini belum terjadi. Fa idza kanu bi Baida in al-ard, ketika pasukan ini sampai di suatu tempat yang namanya Baida. Baida ini tempat di antara Mekah dan Madinah. Ada satu tempat namanya Baida. Tafsiran lain dari Baida adalah kullu ardin mulazza'in la syai'a biha Baida. Setiap tanah yang tidak ada sesuatu, pepohonan tidak ada, rumput tidak ada, ya, padang pasir saja. Ini namanya Baida. Jadi dua tafsiran. Tafsiran yang kedua, memang ada satu tempat namanya Baida antara Mekah dan Madinah. Ya. Nah, jadi pasukan ini akan menyerang Ka'bah. Ketika pasukan ini sampai di Baida, yuksafu bi awwalihim wa akhirihim. Ditenggelamkan pasukan ini dari awal sampai akhir. Jadi pasukan ini berjalan ada dari awalnya, depannya, kepalanya sampai buntutnya panjang sekali, semuanya ditenggelamkan ke bumi. Mati semua. Ini pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Dan sekali lagi, menurut catatan sejarah, belum terjadi. Belum terjadi. Nanti akan terjadi. Ya, Allah. Ini adalah firman Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengucapkan sesuatu bukan berdasarkan hatinya, nuraninya, otaknya, tapi semuanya dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan Muhammad adalah wahyu, kata Allah di awal-awal surat An-Najm. Ya. Maka sabda Nabi ini adalah firman Allah. Sabda Nabi, firman Allah. Ya. Siapa yang membedakan Al-Qur'an dengan hadis dalam hal kebenaran, maka dia keliru besar. Ya. Beda, ada Al-Qur'an dengan sunnah beda dalam beberapa hal. Misal kita membaca ayat Al-Qur'an manapun tanpa tahu artinya berpahala. Satu huruf 10 kebajikan. Kata Nabi, alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti membaca alif lam mim berapa kebajikan? 30 kebajikan. Tanpa tahu artinya. Dan alif lam mim memang tidak ada artinya. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa arti alif lam mim. Dan Nabi Muhammad tidak menerangkan apa itu alif lam mim. Ya. Ada kebaikan. Itu Al-Qur'an, kalau hadis tidak. Ya, kita bacaan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, tapi enggak tahu artinya, enggak dapat apa. Ah, itu bedanya. Ya. Kemudian seluruh ayat Al-Qur'an bisa dijadikan ruqyah. Siapa yang mau meruqyah, mengusir jin yang sedang kesurupan di seseorang yang sedang kesurupan jin, bacakan ayat Al-Qur'an. Ya, mana saja. Boleh Al-Fatihah, boleh An-Nas, boleh Al-Qalam. Dan tidak perlu manggil dukun, tidak perlu manggil kiai, bacakan sendiri. Siapa yang muslim dia bisa meruqyah. Siapa yang muslim dia bisa meruqyah. Iya. Kalau sekali baca tidak keluar, diulang-ulang. Itu Al-Qur'an. Hadis tidak. Tidak semua hadis bisa dijadikan meruqyah. Ya, hadis-hadis tertentu yang isinya doa dari Nabi saja. Ya. Ah, itu bedanya. Adapun tentang isi tidak ada bedanya. Firman Allah hak, sabda Nabi juga hak. Firman Allah dari Allah, sabda Nabi juga dari Allah. Ya, tentang isi, dan ini yang terpenting, sama. Maka mengingkari ayat kafir, mengingkari hadis kafir juga. Kafir juga. Mengingkari satu hadis, misalnya Nabi besar seperti ini, ini sahih riwayat Imam Bukhari. Tidak ada satupun ulama yang menolak hadis ini. Lalu kita bilang, enggak ada siapa bilang. Ya, masuk manusia bisa tenggelam semua. Tenggelam itu ke air, masuk ke bumi. Kafir. Kafir. Menolak sabda Nabi. Satu saja. Ya, kafir. Beda dengan tidak faham. Tidak faham beda dengan menolak, ya. Tidak faham dengan menolak beda. Oh, saya enggak faham. Saya belum bisa terima ini, enggak faham. Beda dengan menolak. Ya, enggak. Menolak itu seperti iblis. Sudah jelas itu perintah Allah, disuruh sujud kepada Adam. Iblis bilang, enggak. Mana mungkin saya dari api disuruh sujud kepada Adam dari tanah. Nah, ini menolak. Maka kafir. Padahal satu saja kan. Iblis menolak perintah Allah hanya satu saja. Iblis ini disuruh sujud kepada Allah, disuruh mentauhidkan Allah, disuruh menyembah Allah, disuruh menjauhi yang haram, disuruh melaksanakan semuanya mau. Hanya satu yang iblis tidak mau. Tidak mau sujud kepada Adam. Kafir. Kekalcan. Keluar hukum dari situ. Siapapun kita yang menolak perintah Allah, khabar dari Allah, satu saja kafir. Sekali lagi, menolak belum tentu tidak melaksanakan. Ya, orang makan babi. Ya, orang makan babi, sengaja makan babi karena pingin. Kafir belum? Kafir belum? Belum. Dosa besar. Belum kafir. Masih muslim. Masih ada harapan surga. Nah, sekarang dia enggak makan babi, tapi dia bilang babi haram. Babi enggak haram. Ya, kata siapa babi itu haram? Dia sudah dikasih tahu ayatnya, kasih tahu hadisnya, enggak. Kafir. Bila ya, melanggar dengan menolak itu beda. Lebih besar menolak. Karena menolak itu kesombongan, menantang Allah. Ya, tapi kalau melanggar hanya karena nafsu saja. Itulah sedikit tentang perbedaan antara Al-Quran dan Sunnah dan kesamaan antara Al-Quran dan Sunnah. Lebih banyak persamaannya daripada perbedaan. Akan ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah, kata Nabi. Ketika pasukan ini sampai di suatu tempat yang namanya Baida, maka seluruh pasukan dari awal sampai akhir ditenggelamkan ke bumi. Mati semua. Aisyah berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yuqtafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana ditenggelamkan semua? Padahal di Baida itu ada orang lain selain pasukan itu. Ada orang-orang yang dekat dengan pasukan, mungkin mau nonton atau melihat terkesima dengan banyaknya pasukan. Dia mau ke pasar, mau kemana. Apakah ikut ditenggelamkan pula? Apakah ikut ditenggelamkan pula padahal dia tidak berniat menyerang Ka'bah? Tidak berniat berbuat dosa. Nabi menjawab, yuksabu bi awalihim wa akhirihim, ya, ikut ditenggelamkan. Jadi awal sampai akhir yang ada di Baida itu ditenggelamkan semua. Allah enggak pilih-pilih. Ya, nah, dari sini kita tahu bahwa siapa orang saleh, orang yang bertakwa, bercampur dengan orang zalim, bercampur dengan orang ahli maksiat, lalu Allah timpakan azab, maka Allah enggak pilih-pilih. Yang saleh ini pun terkena. Terkena. Ya, sebagaimana firman Allah, takutlah engkau dengan azab yang tidak akan menimpa orang zalim saja. Yang tidak zalim pun terkena. Ya. Maka bagaimana? Jangan dekat-dekat orang zalim. Orang zalim jangan kita dekati. Orang ahli maksiat jangan kita dekati, kecuali mau berdakwah, mau membenarkan, mau amar ma'ruf nahi mungkar, ini lain lagi. Kalau hanya ngobrol akrab, jangan. Jangan. Karena apa? Kalau mereka terkena azab Allah, kita ikut. Ya. Apa yang terjadi di beberapa tempat, ya, di Aceh misalnya, di Cilacap misalnya, di Jogja misalnya, jelas ini adalah azab dari Allah. Ya. Karena betapa tempat-tempat tersebut, Jogja misalnya, Cilacap misalnya, penuh dengan dosa-dosa besar. Lebih besar daripada korupsi, lebih besar daripada membunuh. Apa? Syirik. Subhanallah. Yang namanya di Jogja, di Pantai Selatan, yang namanya syirik, subhanallah. Seolah nyirara itu lebih ditakuti daripada Allah, Rabbul Alamin. Ini jelas lebih dosa daripada zina, khamar, judi, dan seterusnya. Besarnya dosa zina, khamar, judi ini besar sekali. Tidak bisa kita menghitungnya. Bagaimana syirik? Tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, jelas ini adab dari Allah. Jelas, sangat jelas. Apakah di Cilacap, di Jogja, dan seterusnya orang zalim semua, orang syirik semua? Tentu tidak. Ada yang saleh, ada yang beriman, ada yang taat kepada Allah, ada yang tidak syirik, tapi ikut mati juga, ikut terkena juga. Ya, bahwa Allah ketika mengazab satu kaum, maka yang saleh yang ada di situ ikut diazab, tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Ya. Yuksafu bi awalihim wa akhirihim. Kata Nabi menegaskan, ya, Semua yang ada di situ dari awal sampai akhir, mau yang niat nyerang Ka'bah atau tidak, semuanya ditenggelamkan. Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim yawmal qiyamah. Kemudian nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan berdasarkan niat masing-masing. Yang niatnya mau menyerang Ka'bah, dia dibangkitkan dalam keadaan orang-orang tahu bahwa dia berniat mau menyerang Ka'bah. Kalau niatnya mau ke pasar, niatnya mau ke sawah, niatnya mau ke ladang, bekerja, maka dia dibangkitkan sebagai orang yang tidak akan menyerang Ka'bah. Jadi di akhirat beda. Di dunia sama. Sama-sama diazab, sama-sama disiksa. Ya, maka ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab niat. Karena seseorang akan dibangkitkan pada hari kiamat berdasarkan niatnya. Maka niat sangat penting sekali lagi. Kemarin sudah kita bahas dengan lebih rinci. Ya, ada niatul amal, ada niatul ma'mul. Masih ingat? Niatul amal, niat kita mau beramal apa? Karena amal itu macam-macam. Sama-sama sholat, yang satu dapat pahala sekian, yang satu dapat pahala dunia seisinya. Ini namanya niatul amal. Sama-sama sholat 2 rakaat, yang satu dapat pahala yang oleh Allah tidak sebutkan berapa. Yang satu dapat pahala khairum minad dunya wa ma fiha. Dapat pahala lebih banyak, lebih besar dari dunia seisinya. Apa? Qobliyah subuh. Ya, yang satu enggak qobliyah subuh, milih tahiyatul masjid. Dua-duanya berpahala tentu, dua-duanya boleh. Tapi jauh sekali perbandingannya. Ya, padahal sama-sama 2 rakaat. Yang membedakan apa? Niat. Itu niyatul amal. Itu niyatul amal. Ya. Niat untuk apa kita beramal itu? Untuk amal apa kita melakukan itu? Sama-sama puasa, yang satu puasa Senin Kamis, ya dapat pahala. Ya, yang dapat pahala. Ya, tidak Allah sebutkan berapa pahala. Yang satu niat puasa Arafah 9 Zulhijjah. Karena sama-sama jatuh hari Senin misalnya. Ya, yang satu niat puasa Senin dan Kamis, yang satu niat puasa Arafah. Ya, yang niat puasa Arafah dapat apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya setahun yang lalu dihapus. Bahkan setahun yang akan datang. Ya, puasa hari Arafah, yukaffiru sanatan madiyatan. Menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ini puasa Arafah. Dari sini kita tahu bahwa perlu kita mengetahui keutamaan-keutamaan amal. Fadailul a'mal harus kita tahu, dan tentu berdasarkan hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kalau kita tahu, tentu kita akan mencari yang besar. Ya. Sama dengan kita sama-sama bekerja. Sama-sama masuk jam 7, keluar jam 4. Yang satu gajinya 1 juta, yang satu gajinya 10 juta, tentu kita milih yang 10 juta. Ya? Bahkan kadang yang 10 juta ini kerjanya lebih ringan secara fisik. Ya? Begitu juga pahala. Kita harus mencari yang lebih besar. Harus mencari yang lebih besar. Dan itu tidak mungkin kita ketahui tanpa ilmu, tanpa qala Allah wa qala Rasul, karena amal itu besar kecilnya pahalanya tidak berdasarkan akal kita, tidak berdasarkan otak kita, nurani kita. Mari kita lihat. Ada seorang beramal membantu sama muslim, membantunya berat sekali sampai keluar keringatnya, sampai dia minum berkali-kali karena berat. Apa? Menggali liang kubur yang ukurannya 2x1 meter misalnya. Misalnya 3 atau 5. Berat ini. Berat. Sarapan habis. Ya. Minum sekian botol aqua. Tenaga diperas. Dan dia ikhlas, bukan mencari upah. Artinya betul-betul menolong sesama muslim yang baru meninggal ini. Berpahala, insya Allah berpahala. Karena ini satu kebaikan, menolong sama muslim. Berapa pahalanya? Allah gak ngasih tahu. Allah nggak ngasih tahu. Sementara bandingkan dengan yang hanya takbir 4 kali, nggak keluar keringat, enggak keluar energi, cuman takbir empat kali. Ya, mengangkat tangan takbir yang pertama. Takbir kedua, tiga, empat tidak ada keterangan mengangkat tangan. Tapi tetap takbir. Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, selawat, Allahu Akbar, doa, Allahu Akbar doa, kemudian salam ke kanan, salam ke kiri. Selesai. Enggak sampai 10 menit. Tanpa tenaga, tanpa keluar keringat. Apa pahalanya? Satu kirat. Satu kirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, satu kirat sebesar apa ya Nabi? Nabi menjawab, sebesar gunung Uhud. Satu kirat sebesar gunung Uhud. Kalau dia mengantarkan mayat itu ke kuburan, maka dua kirat. Ya, ayo. Padahal hanya empat kali takbir, ringan sepil. Dari sini kita tahu bahwa besar kecilnya pahala itu terserah Allah dan Rasulnya. Bukan tergantung akal kita. Kalau menurut akal kita, ya lebih besar pahalanya yang gali kubur dong. Ya, nah, dari sini kita tahu bahwa kita bisa tahu besar kecilnya pahala itu dari kalam Allah wa kalam. Ya, hadis ini muttafaqun alaih, disepakati, disahkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz di atas ini lafaz yang ada di kitab Bukhari. Jadi lafaz yang diambil oleh Imam Nawawi di hadis ini adalah lafaz yang ditulis oleh Imam Bukhari, bukan lafaz yang ditulis oleh Imam Muslim. Karena sama-sama semakna satu hadis, tapi Imam Bukhari menyebutnya lain, Imam Muslim menyebutnya lain. Berbeda. Ya, kadang terbalik. Seperti Imam Muslim meriwayatkan tentang tujuh golongan yang akan mendapat naungan di pada mahsyar. Terbalik. Ya. Imam Muslim mengatakan di antaranya adalah orang yang bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, tangan kiri memberi, tangan kanan tidak tahu. Nah, ini terbalik. Yang benar adalah riwayat Imam Bukhari bahwa tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ya. Jadi semakna tetapi secara lafaz berbeda. Jadi ini disebutkan oleh para ayat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, at-taba'udu an ahli dzulmi, menjauhkan diri dari orang-orang zalim. Seperti tadi, jangan kita dekat-dekat, bermesraan, akrab dengan orang-orang zalim. Karena apa? Tadi jawabannya. Kalau orang zalim ini disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah, maka kita yang ada di situ terkena. Ya. Orang sedang bermain judi, orang sedang minum-minuman keras, mabuk, kita duduk-duduk di situ padahal hanya makan kacang saja misalnya. Ini terkena. Bahkan Allah katakan dalam surat An-Nisa 140, innakum idzam mitsluhum. Jika kalian duduk-duduk bersama mereka, maka kalian sama saja dengan mereka. Maksudnya sama-sama dosa. Ya, maka hati-hati terhadap orang ahlu maksiat, ahlu zalim, jangan kita akrab. Ya. Ah, apa kezaliman terbesar? Apa kezaliman terbesar? Zalim kan macam-macam, nonjok orang zalim, nendang orang zalim. Uang orang kita ambil, kita makan zalim. Bunuh orang zalim. Ya. Apa kezaliman terbesar? Seperti perkataan Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau syirik menyekutukan Allah, karena syirik menyekutukan Allah itu adalah kezaliman terbesar. Jadi apa kezaliman terbesar? Syirik. Tidak ada yang lebih besar dari kezaliman syirik. Maka korupsi, makan uang rakyat, membunuh, membantai manusia, dosa yang sangat besar. Tapi jauh lebih besar dosa syirik. Karena koruptor, pezina, peminum khamr, pembunuh, pembantai manusia, masih ada harapan masuk surga. Masih ada harapan. Masih ada harapan ampun. Walaupun berjuta-juta tahun dia disiksa di jahanam, tapi ada harapan ampun. Ketika masih ada iman sebesar dzarrah. Ya, Nabi bersabda, Allah mengorek-orek siapa di neraka ini yang masih ada imannya walaupun sebesar dzarrah, sebesar debu. Allah angkat, Allah masukkan ke dalam nahrul hayat, air kehidupan, lalu yang hitam, yang gosong kembali menjadi bagus, lalu Allah masukkan dalam surga. Ya, nah, siapa yang tidak akan Allah angkat dari neraka? Yaitu orang syirik, orang yang menyekutukan Allah. Karena orang yang syirik berarti dia tidak beriman kepada Allah, dan Allah telah tegas menyatakan tidak akan mengampuni. An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni siapapun yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Dosa apapun selain syirik ada harapan ampun. Ya, maka ini ya, mestinya para dai itu tampil hari ini ya. Para dai, para khatib, para penceramah ini mestinya ditekankan. Jangan bicara sibuk dengan ekonomi umat, kemaslahatan umat, korupsi dan seterusnya. Ini yang paling penting ini, syirik, tauhid. Karena apa? Karena ini gagal, sementara yang lainnya hasil, percuma. Ya, ada satu negeri gak ada koruptornya, makmur, ya, pada sholat, pada puasa, saling membantu. Tapi syirik, negeri ini syirik. Percaya bahwa kubur-kubur tertentu itu mendatangkan berkah, untuk mendekatkan diri kepada Allah mesti lewat kubur-kubur tertentu, minta-minta kepada orang yang sudah mati, maka sholatnya percuma, puasanya percuma, zakatnya percuma, jujurnya percuma, amanahnya percuma, semuanya percuma. Ya, sebagaimana Az-Zumar 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik Muhammad, ini Nabi Muhammad yang diancam oleh Allah. Az-Zumar 65. Muhammad, kalau engkau berbuat syirik, lah batal amalmu. Seluruh amalmu hapus. Hapus seluruh amalmu. Kalau engkau berbuat syirik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam seperti ini, apalagi kita. Maka jauhi syirik. Jauhi syirik. Jangan sekali-kali percaya dengan benda-benda keramat. Enggak ada kekuatannya sama sekali. Jima, keris, batu ali dan sebagainya. Enggak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Rabbul Alamin. Ya? Keris sama ular kuatan mana? Ini kebalik kita. Sama ular enggak takut. Ya, kadang kena bisa sama keris takut. Jadi lah takut sama ular beralasan karena berbisa ular itu. Macan, binatang buas kita takut, kita lari beralasan. Karena secara agrabiyah, secara sunatullah, binatang berbuas itu berbahaya bagi kita. Kita lari. Maka Rasul pun mengajarkan kita untuk lari dari binatang buas, singa. Kata Nabi, larilah engkau dari penyakit kusta, maksudnya takut ketularan, sebagaimana engkau lari dari singa. Artinya menyelamatkan diri. Ini perintah Nabi, ala nisrat nisrat. Ini. Tapi kalau takut terhadap jimat, keris, batu alu dan seterusnya, ini gak ada alasan sama sekali. Bodoh. Orang yang syirik itu sangat bodoh. Benda seperti itu ditakuti. Ya, nah, maka harus berani kita. Ketika kita sudah belajar tauhid, hanya takut kepada kekuatan Allah saja, la haula wala quwata illa billah, maka tentu tidak takut dengan keris. Para dukun, para kiai, para orang tua dipundi-pundi keris. Ya, mau meninggalkan saja tidak berani mantatin, tidak berani ngebelakangin, mundur. Ya, antum jangan takut. Ludahin keris, kencingin, gerakin kalau perlu. Kalau antum takut, ya berarti dipertanyakan tauhid antum. Kalau antum takut, dipertanyakan tauhid antum. Enggak boleh takut, enggak ada apa-apanya. Bawa ke sini keris sehebat apapun, dipuji-puji oleh Ki Gendeng siapa itu? Ya, Joko Budono, bawa ke sini. Gerakin rame-rame, kencing rame-rame. Jin, setan, semakin kita berani, semakin takut dia. Semakin takut, itu setan semuanya. Kalau mereka punya kekuatan, itu iblis. Itu jin, itu setan. Ya, kita harus berani. Semakin kita berani, maka jin itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Sampai sekecil alat. Semakin kita takut, kita pundi-pundi itu, jin itu, maka dia semakin besar, semakin besar, semakin besar, sampai sebesar rumah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jangan takut. Jangan takut. Nah, semakin dibesarkan, diperhatikan, direkayasa, dipundi-pundi, semakin lemah kita. Ya, lihat orang-orang barat. Orang-orang barat, ya. Orang-orang barat ini kafir. Tapi enggak takut sama yang gitu-gituan. Ya, maka jin juga enggak bisa ngapa-ngapain. Enggak bisa ngapa-ngapain umumnya, umumnya orang-orang sekuler, orang barat kan enggak ada yang kesurupan. enggak ada yang ini. Karena memang mereka enggak cocok dengan itu semua. Alam kita manusia, manusia jauh lebih mulia daripada jin. Jauh lebih kuat daripada jin. Manusia bisa bikin nuklir bom atom, jin enggak bisa ngapa-ngapain. Ya? Kalah. Nah, di negeri kita, jin dibesar-besarkan. Bentar-bentar datangi. Allah sini, ada penunggunya. Ya? Sedang dalam apa itu? Ya? Wah, akhirnya apa? Bentar-bentar biasanya kesurupan. Satu sekolahan kesurupan. Oh, kesurupan. Karena terus diperhatikan terus. Maka bagaimana? Tinggalkan. Jangan berhubungan dengan jin. Semakin banyak berhubungan dengan jin, semakin dikuasai jin. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menangkap jin itu, sudah dicekik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau salat, bahkan Nabi mengatakan, keluar air liur jin itu dan menetes di jempolku karena dicekik kan. Dan aku merasakan dinginnya ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahih dari Muslim. Lalu mau diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tiang masjid biar dibikin mainan sama anak-anak. Nabi ingat doanya Nabi Sulaiman. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, kata Nabi Sulaiman, ya Allah, jangan engkau berikan kekuasaanku ini, keahlianku ini kepada siapapun selain aku. Jangan engkau berikan. Ya, keahlian apa? Kehebatan apa? Kekuasaan apa? Menguasai jin Nabi Sulaiman. Yang bekerja di istananya Nabi Sulaiman, negaranya Nabi Sulaiman, bukan hanya manusia, tapi jin bekerja. Dikuasailah Nabi Sulaiman. Dan tidak bisa berkutik. Ya? Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, jangan engkau berikan ya Allah, kekuasaanku ini, keahlianku ini kepada siapapun selain aku. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah. Lalu Nabi mau mengikat jin itu, tidak jadi, dilepaskan. Karena ingat menghormati Nabi Sulaiman. Lihat, Nabi Muhammad SAW tidak berani menguasai jin. Karena haram dosa itu sudah kehususan Nabi Sulaiman. Bagaimana kiai kita, ya, yang bangga punya 1,000 jin, ya 5,000 jin, haram, haram. Nabi saja tidak berani, tidak boleh bekerja sama dengan jin, apalagi menguasai jin. Pada hakikatnya kita yang dikuasai jin. Karena biasanya orang yang berhubungan dengan jin ada syarat-syarat tertentu. Malam Jumat kliwon. Harus baca ini, baca itu. Ini permintaan siapa? Jin. Bukan permintaan Allah dan Rasulnya. Dia sedang mempersembahkan wirid-wirid itu kepada jin. Dan jin ketawa-ketawa. Ya, disuruh wirid, mau ya sama saya. Ya. Disuruh puasa, mau ya. Kenapa tidak boleh kita berpuasa kecuali puasa perintah Allah dan Rasulnya. Ini perintah jin. Suruh baca wirid sekian, baca ayat ini, baca ini. Yang nyuruh jin. Tidak boleh kita taati. Maka kalau antum meruqyah, ada orang kesurupan, masukkan jin, antum ruqyah, kata jin, saya mau keluar dari jasad ini asal dibacakan surat Yasin. Jangan. Jangan bacakan surat Yasin. Bacakan surat yang lain. Jangan ikut perintah jin. Ya? Ini ayat. Tapi kita baca karena perintah jin. Jangan. Ketawa-ketawa itu jinnya itu. Dan senang dan tambah kuat dia. Karena kita taat kepada jin. Kita baca ayat, baca Al-Quran, puasa, sholat. Itu harus karena perintah Allah dan Rasulnya. Bukan karena jin. Maka jangan bacakan surat Yasin itu kalau itu permintaan jin. Bacakan An-Nas, Al-Falaq, Ayat Kursi. Kalau dia minta ayat kursi, bacakan yang lain. Itu jangan kerjasama dengan jin. Jangan ada tawar-menawar. Apalagi kalau jin ini bukan minta ayat Al-Quran. Minta kopi pahit. Di samsu sebatang. Jangan tambah haram lagi. Ya, ayam putih. Jangan. Saya mau keluar asal ada kopi pahit dah. Jangan. Jangan. Haram. Ya, hari ini kiai-kiai kita ya tidak paham. Ya, orang-orang tua ini tidak paham. Maka kita belajar sunnah. Belajar sunnah Nabi alaihi salam mengikuti para ulama. Ya, kiai bukan ulama. Ya, kiai itu bukan bahasa Al-Qur'an, bukan bahasa hadis. Kiai itu enggak ada di Al-Qur'an, enggak ada di hadis. Yang ada ulama. Ulama itu siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Hambali, Syalbani, Syabit. Itu baru ulama. Yang sudah pada meninggal dan jelas warisannya, warisan dari Nabi membawakan hadis-hadis Nabi yang sahih dan yang sharih. Ya. Kiai ajengan, Buya, ini bukan bahasa agama. Ya, bahasa kita aja. Tentu kita mengikuti qaulun wa qaulur rasul. Ya, ulama. Ulama. Antum pernah ke Jogja? Ada kebu yang namanya? Kebu namanya Kiai Selamat. Ya, padahal kebo itu ada apa keris ya kiai kiai nogoso sro sabu inten itu kiai disebutnya. Maka kiai jangan kalau kita berbicara masalah agama jangan dengan bahasa kiai ajengan buya ya pakailah bahasa dari nabi dari Al-Qur'an yaitu ulama innama yakhshawnaha min ibadihil ulama hanyalah hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama kalau ulama hak yang kedua man kasura sawadu qaumin fil ma'siyati mukhtaran fa innal isma wal 'uqubata yulhiquhu barang siapa yang hidup di orang-orang yang berbuat maksiat ya di kampungnya di negaranya orang maksiat maka dia punya pilihan bukan berarti dia dipaksa dia punya pilihan ya pilihan di sini yang terbaik ini urutannya ya yang terbaik amar ma'ruf nahi munkar ini yang terbaik tentu tidak semua orang bisa karena amar ma'ruf nahi munkar ini butuh ilmu butuh kekuatan butuh keberanian maka ini yang terbaik ya kalau tidak bisa maka yang kedua uzlah mengasingkan diri ya ketika mereka berbuat maksiat mengasingkan diri ya bukan berarti bahwa ketika kaum muslimin ini maksiat semua berbuat binat dan seterusnya kita enggak mau nyampur dengan mereka enggak ketika maksiat saja mereka sedang maksiat jangan mereka sedang salat jamaah ikut mereka salat mayat ikut mereka gotong royong bangun jembatan ikut mereka maksiat jangan mereka maksiat jangan begitu bukan bahwa kita keluar 100% enggak. Karena orang yang berauzlah dia harus sholat jamaah, dia harus sholat Jumat bersama siapa hal? Kalau bukan bersama kaum muslimin. Ya, maka kapan kita beruzlah itu dilihat dari perbuatan-perbuatan, bukan mutlak 100% kita menjauhi kaum muslimin. Ya. Yang ketiga, al-a'malu tu'tabaru biniyatil 'amil. Amal itu akan diberi pahala, diberi balasan sesuai dengan niat orang yang beramal itu. Seperti contoh tadi, dapat pahala sekian karena niatnya ini. Dapat pahala sekian karena niatnya ini. Ya. Dan sekali lagi tadi kurang bahwa niat dibagi dua, ada niatul 'amal, ada niatul ma'mul. Ada niat amal apa yang akan kita lakukan? Tadi sudah kita bahas. Yang kedua, untuk siapa kita beramal? Ini lebih penting. Ya. Karena kalau yang tadi walaupun sedikit dapat pahala. Dia enggak tahu kalau apa? Salat mayat itu pahalanya besar sekali. Dia milih gali kubur. Niatnya mencari pahala. Dia dapat pahala insyaallah taala. Dengan syarat dia ikhlas karena Allah. Ya. Walaupun sedikit tapi dapat pahala, enggak dosa. Kalau yang kedua ini dosa. Dosa. Untuk siapa kita beramal? Kok salah? Bukan pahala yang kita dapat, dosa. Apa misal? Salat. Mestinya untuk siapa kita salat? Untuk Allah. Kita pamerkan kepada Allah, kita persembahkan kepada Allah, itu salat. Ini enggak. Ini untuk calon mertua misalnya. Ya, dia jarang salat berjamaah, begitu datang calon mertua, enggak enak. Akhirnya ikut-ikutan salat berjamaah agar mendapat ridho dari calon mertua. Nah, dia beramal bukan karena Allah, tapi karena calon mertua. Dapat apa dia? Apakah dikatakan dia tidak dapat pahala titik? Enggak. Dosa. Siapa yang beramal kemudian amal itu dipersembahkan, dipamerkan kepada selain Allah, dosa. Bukan hanya enggak dapat pahala, sudah enggak dapat pahala, dosa dia dapat. Ini namanya niyatul ma'mul. Niyatul ma'mul ini bisa berupa tiga. Ya. Yang pertama, pujian manusia, riya seperti tadi. Yang kedua, dunia. Yang ketiga, kepentingan. Ya. Ini yang paling berat adalah riya. Kalau karena kepentingan juga berdosa, tapi di bawah itu. Ya. Agar proyek dia gul, ya, maka dia sedekah kepada pejabat yang punya yayasan. Ya, pejabat ini kebetulan punya yayasan yatim piatu. Wah, dia sumbang. Niatnya apa? Agar pejabat ini ngegulkan proyeknya. Ya, ini jelas berdosa. Karena apa? Bukan karena Allah, tapi lebih rendah daripada pujian tadi. Ya, kalau yang menurut tadi pujian, karena pujian ini sifatnya membesarkan makhluk. Kita mengharapkan pujian dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah. Ini kok malah hanya mertua atau masyarakat atau siapa? Ah, ini lebih buruk. Ya. Yang ketiga dunia. Ah, ini orang-orang munafik. Orang-orang munafik amalnya tujuannya adalah dunia. Ah, ini pun berdosa besar dan masuk dalam kategori orang-orang kafir. Sebagaimana dalam surat Hud 15:16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang hanya mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Allah, maka kami berikan apa yang dia inginkan, yaitu perhiasan dunia ini yang kami berikan. Wa hum fiha la yubkhasun, tidak kami rugikan. Artinya dia hidup itu tujuannya hanya dunia, maka Allah berikan sesuai dengan usahanya. Orang-orang Jepang, orang-orang Cina yang kafir itu, tapi usahanya sungguh-sungguh, Allah kasih. Ya, kaum muslimin yang usahanya santai-santai saja, ya Allah kasih sedikit. Ini sunatullah. Allah tidak melihat bagaimana dia orang taat, bagaimana dia orang maksiat, tapi melihat bagaimana usahanya. Maka tidak boleh kita mengandalkan ketaatan, rajin sholat, rajin ngaji, lalu usaha semau kita, ya, jualan toko jam 11 baru buka, ya, zuhur sudah tutup lagi, asar tutup, ya, habis asar langsung tutup lagi, enggak bisa, tetap harus ulet, harus sabar mengikuti sunatullah, walaupun kita orang taat, gitu. Ya akan dikasih sedikit, gitu. Ah, orang-orang yang mencari dunia itu dan tujuannya hanya dunia, dia sholat untuk dunia, puasa untuk dunia, kata Allah, ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Kecuali neraka. Ini yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik yang sholat di belakang Nabi, berjihad bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, tapi tujuannya dunia, maka orang seperti ini tidak sah Islamnya, karena memang tidak ada keimanan. Orang munafik itu menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan. Jadi kekafirannya disembunyikan di hati. Yang ditampakkan syahadat, sholatnya, zakatnya, gitu. Kemudian ikhbarul Rasul sallallahu alaihi wasallam bil mugibat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal-hal yang gaib. Ini bukan berarti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui ilmu gaib, enggak. Karena ayatnya sudah jelas. Ayatnya bahwa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi adad. Ayat ke-26 dari surat Jin. Hanya Allah lah yang mengetahui ilmu gaib. Hanya Allah lah yang mengetahui ilmu gaib. Maka selain Allah tidak ada yang mengetahui ilmu gaib. Para nabi dan rasul tidak ada yang mengetahui ilmu gaib. Hanya para nabi ini dikasih tahu. Nanti akan muncul dajjal, matanya satu, ada tulisan kafara di dahinya, akan dibunuh oleh Nabi Isa yang turun dari langit. Ini kan semua gaib. Allah kasih tahu kepada para nabi dan rasul. Ya? Tidak Allah kasih tahu kepada kita kecuali lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang mengetahui ilmu gaib tidak ada. Tidak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ilmu gaib kecuali yang dikasih tahu oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal-hal yang gaib ini yang datang dari Allah. Banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Ada dua penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman hidup Nabi belum kelihatan. Yang pertama seorang penguasa yang selalu memegang pecut. Artinya seorang penguasa diktator. Yang kedua, seorang perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ya, artinya berpakaian tapi tidak menutup aurat. Aurat perempuan adalah seluruh kulit kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Dia rambutnya seperti punuk unta, disanggul, dihias-hias. Dia berjalan melenggak-lenggok, perempuan ini. Ya, dan perempuan seperti ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wanginya surga. Padahal wanginya surga bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Nah, ini kan gaib. Di zaman Nabi belum ada itu. Ada sekarang. Ada sekarang. Ya. Nanti di akhir zaman kaum muslimin memberikan salam kepada orang-orang yang dikenal saja. Kalau enggak kenal enggak ngasih salam. Ya. Ini belum di zaman Nabi enggak seperti itu. Di zaman Nabi kenal enggak kenal, ya, mayoritas negeri muslim ngasih salam. Nah, sekarang terjadi. Ya. Orang ngasih salam kepada yang kenal saja. Dan banyak sekali. Nanti kalau ada waktu kita bahas ya. Sabda-sabda Nabi, ramalan-ramalan Nabi yang sudah menjadi kenyataan, ya, dan yang belum. Ya, barangkali hanya itu. Untuk selanjutnya ada pertanyaan, silakan. Kalau ayat-ayat Al-Quran bisa untuk rukyah, apakah bisa juga untuk pengobatan fisik seperti jantung, kanker, dan lain-lain? Ini jalan terakhir. Jalan terakhir. Kata, karena Nabi mengatakan, tadawo, berubatlah. Berubatlah. Maka jalan pertama adalah berubat. Ketika sudah tidak memungkinkan lagi, karena biaya, karena belum ditemukan obatnya, boleh dirukyah. Dan rukyah ini, wabil khusus, istimewa ketika penyakit panas diakibatkan sengatan binatang berbisa. Ini istimewanya seperti ini. Dan sekali lagi, tidak ada ahli rukyah, tidak ada. Dalam Islam ahli tafsir ada, ahli hadis ada, ahli fikih ada. Tapi ahli rukyah tidak ada. Ar-Rafi enggak ada. Muhaddits ahli hadis ada. Mufassir ahli tafsir ada. Ahli rukyah tidak ada. Artinya siapapun yang muslim, dia tidak syirik, tidak kafir, maka dia bisa merukyah. Maka kalau ada saudara antum di rumah kesurupan, ya antum yang bacakan, gak usah manggil ustaz. Ya, malah kalau kita minta rukyah, maka kita keluar dari golongan 70 ribu kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa hisab. Niat karena Allah yang bagaimana yang diridhai oleh Allah. Misalnya salat tahajud. Niat hanya menyembah atau patuh kepada Allah, atau niat kebaikan dunia dan akhirat, mendapatkan dunia dan akhirat. Pahala. Ya, jangan salat tahajud, jangan puasa Senin Kamis kecuali niat karena Allah. Ya, kecuali niat karena Allah. Ya. Saya mau salat tahajud agar rezeki saya lancar. Tidak ada. Tidak ada. Niatlah karena Allah, kemudian setelah salat tahajud atau ketika sujud salat tahajud, minta rezeki lancar. Aibuli. Artinya, jangan tukarkan pahala salat tahajud kita dengan dunia. Ini rugi. Rugi. Sangat rugi. Jangan tukarkan. Jangan tukarkan. Ya Allah, tukarkan pahala puasa saya, pahala sholat saya dengan proyek 2 miliar ini. Mudah-mudahan gul ya Allah. Ini jangan, gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Kita mintalah pahala dari amal kita dan mohonlah proyek kita ini gul. Begitu. Jangan tukarkan dengan amal kita. Karena rugi sekali dan memang tidak boleh. Tidak boleh amal akhirat kita tukarkan dengan dunia. Bahkan bisa masuk syirik. Minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Termasuk syirik adalah orang yang beramal akhirat tujuannya dunia. Ya, masih ingat? Ada orang yang habis waktunya untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Yang satunya lagi, dia mati ketika membela agama Allah, perang melawan orang-orang kafir. Yang ketiga, orang yang menghabiskan hartanya untuk sedekah. Tiga-tiganya akhirnya masuk neraka. Tiga-tiganya akhirnya masuk neraka. Kenapa? Karena niatnya bukan Allah. Niatnya dunia. Ya. Kecuali sesuatu yang sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau minta hujan, salatlah istisqa. Ah. Karena ini zina. Ya, tentu dari salat istisqa kita juga mengharapkan pahala. Ya, obatilah penyakitmu dengan cara apa? Wadawu amradakum bis sadaqah. Obatilah penyakitmu dengan cara memperbanyak sedekah. Kita sakit, ya, berobat ke sana kemari enggak sembuh-sembuh. Sedekah, banyaklah sedekah. Insyaallah taala. Ini janji Allah dan Rasul-Nya. Gitu. Tentu dalam sedekah juga kita harus mengharap pahala dari. Bagaimana dengan para sahabat Khulafaur Rasyidin yang pernah membunuh, apakah nantinya masuk neraka dulu baru masuk surga atau langsung masuk surga? Langsung. Karena seluruh dosa sahabat sudah diampuni. Ini jaminan dari Allah dan Rasul. Ya. Misalnya dalam At-Taubah ayat 100, ya. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannah. Para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, Allah telah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, Allah telah ampuni dosanya dan Allah jamin mereka semua masuk surga. Maka para sahabat dosa-dosanya sudah dijamin ampun. Ya. Beda dengan kita. Kita tidak ada jaminan. Ya. Maka kita harus lebih memohon ampun kepada Allah. Para sahabat sudah diampuni dan haram bagi kita mencaci maki sahabat. Ya. Apa benar saat sakit berwudu tidak dengan air tapi tayamum? Setelah sembuh kita wajib mengqadha salat. Tidak benar. Tidak benar. Yang benar ketika kita sakit dan tayamum lalu salat kemudian kita sembuh ya sudah selesai. Sudah selesai. Tidak harus mengqadha. Bagaimana memahami surat Al-Ahzab 59? Yaitu perintah memakai jubah atau jilbab atau perintah menutup aurat. Islam tidak memberikan model. Artinya mau model apapun terserah. Yang penting wajah. Hanya wajah dan kedua telapak tangan yang kelihatan. Mau model apapun. Ya. Yang pertama. Yang kedua, bentuk tubuh jangan kelihatan. Ya. Karena aurat dua, kulit dan bentuk. Kulit perempuan, dengkulnya, betisnya, pahanya, aurat. Harus itu. Bentuknya juga aurat. Tidak boleh bentuknya kelihatan. Ketutup semua tapi ngepres betul. Ya, ini tidak menutup aurat. Padahal ketutup semua. Pakai jin misalnya. Atau celana apa itu. Street misalnya, ini belum menutup aurat, ya. Kemudian ada tambahan satu lagi, jilbab itu menutupi pundak. Maka kalau jilbab itu sampai sini belum sempurna, karena pundak ini harus ditutup, ya. Kemudian sampai ke dada, ya. Ke belakangnya, ketika ini tertutup, maka ke belakangnya tertutup insya Allah. Maka enggak ada syariatnya harus panjang sampai ke bawah pantat dan seterusnya, enggak. Ini ketutup. Ya, ibu-ibu ya. Kalau pakai jilbab, jangan pakai jilbab, kemudian pakai jaket. Ya, pakai jaket dulu, baru pakai jilbab. Sebab kalau pakai jilbab, pakai jaket, ini kelihatan kan. Maksudnya bentuk ininya, bentuk pundaknya. Jadi jilbab itu harus menutupi pundak. Lebih panjang, lebih bagus. Ya, enggak ada perintah seperti itu. Yang penting tadi tiga hal itu tadi, kulit tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, bentuk juga tertutup. Yang ketiga, untuk jilbab, pundak tertutup. Dalam salawat ada disebutkan Nabi sebagai Yasin dan Toha. Apa kedua nama tersebut ada artinya? Tidak ada. Yasin, Toha, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, ini potongan huruf-huruf di awal surat. Tidak ada maknanya. Nabi tidak menerangkan. Dan ini bukan nama Nabi. Yasin bukan nama Nabi. Toha bukan nama Nabi. Toha nama surat, Yasin nama surat dalam Al-Quran. Ya, nama Nabi adalah Ahmad atau Muhammad atau Al-Muhi, sang penghapus. Karena dengan adanya Nabi, seluruh syariat para Nabi dan Rasul dihapus, tidak boleh berlaku lagi. Tidak boleh hari ini orang mengikuti syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, enggak boleh. Ketika aku sudah diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah Nyi Roro Kidul itu ada? Tidak ada. Kalau tak ada, dia jin. Menamakan dirinya Nyi Roro Kidul atau dikasih nama sama orang-orang Nyi Roro Kidul. Ya, tidak ada. Karena makhluk Allah itu cuma malaikat, manusia, jin. Makhluk Allah. Malaikat, selain hewan ya. Manusia, malaikat, jin. Hanya tiga itu. Loh, setan? Setan itu sifat. Setan itu sifat. Bisa dari jenis manusia, bisa dari jenis jin. Ingat firman Allah, minal jinnati wan nas. Setan itu bisa dari jenis jin, bisa dari jenis manusia. Ada manusia, ayo zina, ayo minum khamar, setan dia. Jangan sholat, setan dia. Ya, nah, setan dari jenis manusia kelihatan. Setan dari jenis jin tidak kelihatan. Masuk menggoda manusia lewat aliran darah. Ya, iblis. Iblis, jin, jelas itu firman Allah. Karena minal jinni, fafasqa an amri rabbi. Jin itu, iblis itu dari jenis jin dan dia berbuat fasik kepada Tuhan. Ya, Nyi Roro Kidul itu penamaan dari manusia saja. Karena memang yang ngasih nama hantu-hantu itu manusia. Ya, orang Jawa yang ngasih nama memedi, ya, gendruwo. Ya, orang Sunda yang ngasih nama jurik pocong misalnya, dan orang Barat yang ngasih nama vampir. Masing-masing daerah namanya beda-beda kan. Oleh karena itu kita tidak boleh menamakan seperti itu. Yang ada jin, semuanya adalah jin. Itu pembohongan dari jin, dustanya jin. Dan jin ini kadang-kadang bukan menampakkan diri, tapi masuk di otak kita, lalu mempengaruhi otak kita. Ada tinggi besar, ada putih panjang, itu mempengaruhi otak kita. Karena apa? Karena ada lima orang duduk di situ sama-sama ngelihat ke sana, yang satu ngelihat, yang lain nggak ngelihat. Ya, dari jin yang masuk ke otak dia, suruh membayangkan begini-begini. Karena jin bisa mempengaruhi otak manusia. Ya, nah, dari situ maka kita tidak boleh takut seperti itu. Dan biasanya orang yang bertauhid dan yang selalu berzikir kepada Allah, Hisnul Mukmin, insyaallah tidak terkena itu. Ya. Apakah benar seseorang tidak minta diruqyah? Iya. Kalau minta diruqyah, dia akan keluar dari golongan 70 ribu kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya. Apa yang dimaksud sebagai umat pertengahan? Bagaimana sebagai penengah dalam urusan ibadah? Clear. Yang dimaksud bahwa umat pertengahan adalah kaum muslim ini. Tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi ini berilmu tanpa amal. Nasrani beramal tanpa ilmu. Kaum muslimin berilmu juga, beramal juga. Begitu. Dan ini banyak pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Ya, pertengahan antara Yahudi dan Nasrani ini ada pada diri kaum muslim. Ya, masih ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab dan mohon maaf saya harus buru-buru. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sob, Karawang Negara. Insya Allah, Senin 21 Agustus 2006 pukul 9 sampai 11.30 di Masjid Al-Rahman di SD Karawang Satu. Jadi perjalanan berminat silakan menghadiri dan jadi yang tersebut. Selanjutnya dari Rasul Iqbal akan ada selalu dan kami bagi untuk pemain berminat mengikuti sadar besar terakhir kami persilakan.